Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sharral umri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bida'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asir al-ikhwah a'azani wa jazakumullah. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah baca bab yang ke-220 dari kitab Sahih Al-Adab al-Mufrad, atau bab yang ke-251 dalam kitab aslinya Babul Kibri. Sudah kita baca hadis ini dan sudah kita jelaskan sebagian faedah yang terkandung dalam hadis ini. Namun yang menjadi inti pembahasan bab ini belum sempat kita jelaskan secara rinci, terkait dengan masalah al-kibru, masalah bahaya sombong. Di akhir hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan wa anhaka anis syirki wal kibri. Aku larang kamu dari melakukan perbuatan kesyirikan terhadap Allah, menyekutukan Allah dalam beribadah. Selain memberikan ibadah kepada Allah, juga memberikannya kepada selainnya. Ini makna daripada perbuatan syirik. Dan aku larang kamu juga dari al-kibru, dari sifat sombong. Fakultu al-kila, aku bertanya atau ditanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadha syirku kan arabnahu famal kibru. Adapun masalah kesyirikan, kami sudah mengetahuinya. Apa yang Anda maksud dengan sombong yang Anda larang? Huwa ayakuna li ahadina khullatun yalbasuha. Qala la. Apakah makna sombong yang engkau larang adalah kalau salah seorang di antara kita punya baju khullah? Khullah itu 2 lembar pakaian. Jubah ada mantel luarnya. Tidak dikatakan khullah kecuali baju pasangan. Artinya baju yang bagus dalam pandangan bangsa Arab. Rasulullah menyatakan bukan itu sombong. Qal fa huwa yakuna li ahadina na'lan hasanatan lahumma sirakan hasanan. Qala la. Lantas apakah makna sombong itu kalau salah seorang di antara kita punya 2 sendal yang bagus, punya 2 tali sendal yang bagus pula? Rasulullah mengatakan bukan itu sombong. Qal fa huwa yakuna li ahadina dabbatun yarkabuha. Lantas apakah makna sombong itu kalau salah seorang di antara kita punya hewan kendaraan yang dia kendarai? Kalau sekarang kalau punya mobil yang dia naiki, sepeda motor bagus yang dia miliki misalnya. Rasul menyatakan bukan itu sombong. Qal bahwa yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaih. Lantas apakah sombong itu kalau salah seorang di antara kita punya teman-teman? Artinya punya murid-murid yang mereka bermajelis padanya, menimba ilmu darinya. Qala, Rasulullah menjawab, bukan itu sombong. Qala ya Rasulullah, famal kibru? Dia berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu apa makna al-kibru, makna sombong? Qal safahul haqqi wa ghumtun nas. Makna sombong adalah menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Ini pengertian sombong. Jadi sombong itu bukan kalau seorang berpakaian bagus kemudian dikatakan sombong. Punya sendal yang bagus, punya kendaraan yang bagus, bukan itu sombong. Tapi sombong adalah safahul haq. Menolak atau meremehkan kebenaran. Dia menganggap enteng sebuah kebenaran sehingga dia tolak. Itulah makna sombong. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menyatakan, walakinnal kibra man batharal haqqo. Makna sombong kalau orang itu menolak kebenaran. Yang berikutnya, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia, menyepelekan saudaranya yang lainnya. Ini makna sombong. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-kibru dengan jelas, batarul haqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sehingga sombong atau kesombongan itu antara manusia yang satu dengan yang lainnya itu tentu bertingkat-tingkat, tidak satu derajat. Tidak ada yang kesombongannya itu besar, tingkatannya tinggi, ada yang biasa-biasa, ada yang kesombongannya itu kecil. Dan ada yang disilahkan dengan al-kibrul mabtun, kesombongan yang tersembunyi. Maka untuk menguji apakah pada diri kita itu ada sifat kibrul mabtun, kesombongan yang tersembunyi ataukah tidak, sebagian para ulama memberikan contoh. Coba kamu pakai pakaian yang biasa sekali ketika kamu sendirian di rumah, belum dilihat orang. Ada perasaan lain enggak pada dirimu? Kalau ada perasaan lain, kayaknya saya apa, istilahnya enggak terlalu pede, nanti dilihat manusia bagaimana, berarti ada kesombongan yang tersembunyi dalam dirimu. Atau coba kamu suatu saat berdiskusi dengan temanmu tentang satu masalah, kemudian kebenaran itu muncul dari lesan temanmu. Kemudian ada perasaan tidak terima dari dirimu yang mungkin belum sempat kamu sampaikan karena mungkin gak enak dengan teman dan lain sebagainya. Kalau ada perasaan semacam itu pada dirimu, berarti pada dirimu ada sifat al-kibrul mabtun, sifat sombong yang tersembunyi. Maka menolak kebenaran itu adalah kesombongan. Tidak mau menerima kebenaran itu adalah kesombongan. Kata al-kibru dalam bahasa Arabnya dibaca dengan mengkasrah kaf dan mensukun ba al-kibru, itu artinya adalah istira'un nas wa ihtikaruhum, memandang rendah manusia, orang lain. Kemudian al-ujubu, ada sifat ujub, memandang dirinya lah yang punya kebaikan, apa yang tidak dimiliki oleh selainnya. Misalnya dia memandang dia itu punya kemuliaan lebih dari yang lainnya karena sisi nasabnya, karena merasa anaknya pejabat, anaknya kiai, anaknya ustaz, merasa ada keutamaan dari sisi garis keturunannya, sehingga dengan itu dia memandang selainnya itu ada pandangan rendah, lebih rendah dari dirinya. Maka berarti pada diri kita ada sifat al-kibru, atau dia melihat ada kelebihan pada dirinya karena dia berguru pada seorang syekh yang terkenal, yang masyhur, sementara yang lainnya tidak. Berarti ada sifat sombong pada dirimu. Maka orang yang dia itu mujiban binafsihi wa bimalihi wa biqabilatihi, orang yang dia itu ujub, membanggakan dirinya, membanggakan hartanya, membanggakan kabilahnya, sukunya, maka dia pasti akan memandang dirinya itu lebih dari yang selainnya. Maka yang demikian itu akan menghalangi dirinya untuk menerima kebenaran, bahkan untuk tunduk dengan tauhid, tunduk dengan amal ketaatan, dengan as-sunnah. Itu sangat sulit. Apa itu pengertian ujub? Ujub kalau seseorang itu merasa dia itu punya hak atas satu kehormatan yang dia sebenarnya enggak layak untuk mendapatkannya. Maka siapa yang memandang dirinya itu ada sifat sempurna, meskipun sifat itu hakikatnya enggak ada pada dirinya, atau mungkin ada pada dirinya sifat itu, namun sebenarnya hakikatnya di bawah apa yang dia rasa, maka pada diri orang tersebut terdapat sifat ujub yang madmum, sifat ujub yang tercela, bahkan itu hakikat al-humku, hakikat kedunguan, kebodohan. Itu termasuk orang yang maghrur, orang yang tertipu. Meskipun sifat kesempurnaan itu mungkin kemapanan dalam harta, mumpuni dalam ilmu, kemuliaan dalam nasab, itu meskipun ada pada dirinya misalnya, tapi kalau yang demikian itu membuat dia itu lalai dari sifat-sifat kurang yang ada pada dirinya sebagai manusia, sehingga membawa dirinya untuk merendahkan yang selainnya, maka berarti pada diri orang yang semacam ini terdapat sifat ujub yang tertela, yang tercela, yang hina. Kalau seseorang memandang dirinya ada keutamaan dalam ilmu, dalam harta, kedudukan, nasab, namun bersama itu dia memandang itu semua adalah nikmat dari Allah yang membawa dia untuk mensyukuri nikmat itu, dalam keadaan dia tahu aib-aib yang ada pada dirinya, maka pandangan yang semacam itu bukan termasuk ujub. Bukan termasuk ujub. Bahkan ujub diri itu termasuk penghancur amalan merusak amanat. Karena di antara makna al-ikhlas yang diterangkan oleh para ulama tentang definisi al-ikhlas, yang namanya ikhlas adalah ada muru'iyatil ikhlas. Yang namanya ikhlas itu kalau seorang beramal, dia tidak memandang telah ikhlas dia dalam beramal. Karena siapa yang memandang ikhlas dalam setiap amalannya, maka klaim ikhlas dia itu masih butuh kepada ikhlas yang sesungguhnya. Kenapa? Munculnya klaim ikhlas itu ada faktor yang memicunya. Dimungkinkan faktor yang memicunya adalah sifat ujub diri, bangga diri. Wal ijab bin nafsi. Sementara sifat ujub diri itu diantara penghancur-penghancur amalan. Diantara perkara yang akan merusak amal yang telah kita bangun sebesar apapun amal tersebut. Di sini sifat sombong itu digandengkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan dosa kesyirikan, dosa sombong. Maka sombong yang digandengkan dengan kesyirikan yang menjadi sebab pelakunya itu enggak masuk surga kalau dalam hatinya ada sebesar dzarrah, sebesar biji sawi, atau ada yang menafsirkan daruh itu sebesar semut merah kecil dari kesombongan, yaitu sombong terhadap kebenaran, menolak kebenaran setelah kebenaran itu jelas baginya, dan mencela manusia yang mereka itu sebenarnya bersih dari tuduhan tercela, mencela manusia dengan tanpa hak. Itulah yang menjadikan pelakunya itu tidak masuk surga. Ini beberapa faedah yang belum sempat kita selesaikan dari hadis yang kita baca dalam pertemuan sebelumnya. Kita masuk hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-487 atau 549 dalam kitab aslinya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. Berkata pengarang rahimahullah, diriwayatkan dari ابن عمر عبد الله ابن عمر radiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang memandang besar dirinya, artinya sombong, aw ihtala fi misyadihi, atau congkak dalam gaya jalannya, model jalannya, maka dia nanti akan bertemu Allah Azza wa Jal dalam keadaan Allah itu murka terhadapnya. Maka siapa yang sombong, artinya menyangka dirinya itu besar, sementara dia tidak sadar, meskipun sifat yang dia klaim itu ada pada dirinya itu, dia tidak sadar bahwasanya itu merupakan nikmat dari Rabb-nya, sehingga dia tidak mensyukurinya. Bahkan dia mengingkari karunia Allah dan rahmat yang Allah telah limpahkan atasnya. Bahkan dia menyangka bahwasanya nikmat yang dia dapatkan itu merupakan hak dirinya karena ilmu atau karena amal yang dia lakukan. Sehingga dia mengaku dirinya memiliki kesempurnaan, keutamaan dengan itu. Maka orang yang semacam inilah yang nanti bertemu Allah dalam keadaan Allah itu murka terhadapnya. Beda dengan orang yang beriman dengan Allah, dia yakin dengan hatinya bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah. Lama bikum min imadin famin Allah, tidak ada satu nikmat pun yang ada pada kalian kecuali itu dari Allah, sehingga dia gembira dengan sampainya nikmat Allah pada dirinya. Dia sampaikan kenikmatan tersebut, dia bergembira dengannya. Maka ini tidak termasuk yang terancam dengan hadis yang kita kaji bersama ini. Karena Allah menyatakan kul bifadlillah wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, dengan itu hendaknya kalian bergembira. Maka hal yang semacam ini tidak masuk dalam ancaman ini. Kemudian dia berjalan dengan langkah yang congkak, sombong, ujub diri. Dari gaya jalannya itu menampakkan kesombongan. Maka dia yang terancam dengan hadis ini, la ya Allah azza wa jalla wa huwa alaihi badban, nanti akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah itu murka padanya. Artinya dia maghdhub alaih, dimurkai oleh Allah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dhammul kibri, tercelanya sombong. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-428 atau 550. Qala al-musannifu rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mastakbara man akala ma'ahu khadimuhu wa rakiba al-khimara bil aswaq wa'taqala syah wa khalibah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, maka tidak dianggap sombong orang yang mau makan bersama budaknya atau pembantunya, mau naik keledai di pasar, mau mengikat kambingnya kemudian memerahnya. Ini menunjukkan makan bersama pembantu, seorang majikan makan dengan pembantunya. Guru makan bersama muridnya, pejabat makan bersama bawahannya, ini termasuk bentuk ketawaduan seseorang. Kemudian mengendarai keledai di pasar, dia enggak malu. Atau kalau sekarang naik sepeda motor yang jelek atau mobil yang jelek yang harganya murah, dia juga enggak malu. Ini sebagai bentuk ketawaduan seseorang. Mau mengembalakan kambingnya, misalnya kalau punya kambing, mau menambatkan binatang piaraannya, sini mau mengikat kambingnya kemudian memerahnya, memerah sendiri air susu kambingnya, ini juga termasuk bentuk ketawaduan. Berarti kalau ada orang enggak mau makan dengan bawahannya, enggak mau makan dengan pembantunya, enggak mau naik apa kendaraan yang jelek, enggak mau kerja yang kasar. Ini juga tanda-tanda kesombongan yang ada pada diri seseorang. Karena salafuna saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidak demikian. Antum pernah mendengar kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau ingin melakukan sebuah kunjungan. Beliau sebagai amir mukminin, sebagai khalifah di waktu itu, pemimpin tertinggi kaum muslimin yang kekuasaannya itu sampai Syam, sampai Mesir. Itu beliau suatu saat ingin mengadakan lawatan atau kunjungan ke Syam, ke Damaskus. Karena enggak ada kendaraan bagus yang dia bisa naiki, beliau naik keledai. Itu ditemani dengan ajudannya, seorang budha. Hanya satu. Bukan dua keledai naiki dua orang, enggak. Cuma satu naiknya gantian. Sampai ke Syam. Nanti sekian kilo kamu yang naik, nanti sekian kilo aku yang naik. Qadarullah, pas gantian mau masuk ke gerbang pintu kota Syam, itu gantian budaknya. Budaknya malu. Dan nanti dilihat orang bagaimana kalau saya yang naik sementara anda yang menuntun keledai ini. Enggak mau budaknya. Kata Umar, tidak, kamu yang naik, ini sudah perjanjian. Nanti enggak adil. Kan dihitung sekian kilo, kamu sekian kilo saya. Dan qadarullah pas mau masuk gerbang pintu Syam di Damaskus, itu bagian budaknya yang harus naik. Akhirnya karena sudah perjanjian, tetap budaknya yang naiki, Umar yang nuntun. Disaksikan oleh para pembesar pendeta, karena Damaskus masih banyak orang-orang Nasara waktu itu. Itulah ketawaduan Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan perilaku beliau yang demikian itu tidaklah menambah pada diri beliau kecuali izzah, semakin mulia dia dalam pandangan rakyatnya. Ini Umar Ibn al-Khattab. Juga anda mungkin pernah mendengar ketika beliau ditusuk lambungnya, sudah mendekati ajalnya, dia menyatakan kepada putranya, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah Ibnu Umar, ya Abdullah, tolong tulis hutang-hutangku. Di wasiatnya itu bukan suruh menghitung harta yang ditinggalkan. Tulis hutang-hutangku. Tulis, diketikkan ditulis. Nanti kalau aku mati, lunasi dari harta yang aku tinggalkan. Kalau enggak mencukupi, kamu tolong minta tolong dari kabilah terdekatnya. Jangan melewati mereka. Kemudian pergilah kamu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampaikan kepada beliau bahwasanya Umar meminta nanti untuk bisa dikuburkan bersama dua sahabatnya, dikubur Rasulullah Abu Bakar. Jangan kamu katakan Amirul Mukminin, lastul yauma amiran lil mukminin, kata Umar, karena hari ini aku bukan lagi sebagai Amirul Mukminin. Dalam keadaan beliau masih Amirul Mukminin, tidak mau menggunakan jabatannya sebagai khalifah untuk diizinkan dikubur di samping Rasulullah, di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini Umar bin Khattab. Juga beliau pernah berkhutbah dalam keadaan bajunya itu ada 18 tambalan. Sebagai khalifah, itu semua menunjukkan ketawaduan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan demikian juga kisah Salafun Shalih, Khalifah Adil yang mulia, seorang tabi'in yang mulia, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, juga demikian dari kisah-kisah yang kita dapati. Sama sekali mereka itu jauh dari sifat sombong, dalam keadaan ibaratnya dunia itu ada dalam genggamannya. Dunia itu ada dalam genggamannya, tetapi tidak menjadikan itu semua membuat mereka sombong karena harta, karena kedudukan tahta yang telah mereka miliki. Karena mereka tahu bahwasanya al-kibru itu berdampak besar dalam kehidupan mereka, terutama dalam kehidupan akhirat mereka, terancam dengan tidak bisa masuk ke dalam surga. Kalau seseorang di dalam hatinya ada sebesar darrah, semut merah kecil dari kesombongan, yang membuatnya untuk tidak mau menerima al-haq, membuatnya merendahkan manusia, maka dalam hadis ini kalau seorang itu membiasakan dirinya melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti makan bersama pembantu atau bawahan, kemudian memerah susu kambing sendiri atau naik kendaraan yang biasa, itu termasuk perkara-perkara yang bisa menafikan sombong dari diri seseorang dan bisa membersihkan hati seseorang, mentazkiyah apa jiwa seseorang. Tapi kalau sulit untuk membiasakan hal-hal yang semacam itu bisa menjadi satu indikasi bahwasanya pada diri kita waliyadzubillah itu terdapat benih-benih kesombongan. Abu Hurairah, perawi hadis ini, ketika beliau ditunjuk sebagai wali Kufah, gubernur Kufah, jabatan yang tinggi, itu satu saat beliau pernah belanja ke pasar sendiri. Barang-barangnya diangkut sendiri. Maka ketika orang-orang mengetahui bahwasanya itu adalah gubernurnya, mereka mengatakan, tolong beri jalan kepada gubernur kita. Kata Abu Hurairah, tidak. Jangan istilahnya beri kekhususan kepadaku karena jabatannya sebagai gubernur. Ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan banyak lagi kisah-kisah dari Salafun Shalih, bagaimana tentang sifat-sifat tawadhu yang ada pada diri mereka dan jauhnya mereka dari sifat-sifat sombong. Juga Abu Hanifah imam di masanya, suatu saat ibunya itu jengkel. Maka ibunya enggak mau menerima fatwa dari putranya. Suatu saat ibunya itu minta pada Abu Hanifah, tolong tanyakan hukum masalah ini kepada fulan yang tingkatan keilmuannya itu jauh di bawahnya Abu Hanifah, karena minta oleh ibunya itu datang. Saya minta tolong jelaskan tentang hukum apa masalah ini. Ya yang ditanya ya minder. Bagaimana kok Anda bertanya pada saya? Tolong, karena ini adalah perintah dari ibunya. Karena ibunya enggak lega kalau enggak mendapatkan fatwa dari selain Abu Hanifah. Ya dia datang benar-benar menampakkan diri sebagai seorang penanya. Dalam keadaan dia tahu jawabannya. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah, juga seorang salaf yang lainnya, kalau tidak salah Haywah bin siapa, lupa saya nama pastinya. Dia seorang tabi'in yang mulia, berada di majlis ilmu, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Santrinya itu banyak memenuhi masjid. Ibunya yang masih awam datang, "Ya Haywah, tolong ini apa ayam-ayammu enggak kamu urus? Beri ini makanan sekarang." Dalam keadaan di majelis, disuruh ngasih makan ayam sama ibunya, bangkit ditinggalkan majelis ilmu tersebut untuk mengikuti perintah ibunya. Tidak malu yang demikian itu. Kenapa? Membiasakan hal-hal yang demikian itu bisa mengikis benih-benih sombong dari diri kita dan bisa mensucikan hati kita, mentazkiyah hati kita. Kalau seandainya keadaan situasi semacam itu mungkin terjadi pada diri kita, oh sudah, mungkin kita mau menutupinya, mungkin banyak alasan mungkin supaya martabat kita enggak jatuhlah, enggak rendahlah, enggak demikian. Tapi para salam tidak demikian. Kenapa? Mereka benar-benar takut dengan sifat al-kibru, karena ancamannya begitu keras. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.